السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، إخواني وأخواتي في الله، para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Zadul Mustaqnit fi Ikhtisarul Muqni, masih dalam bab Ariyah, bab bagian terakhir, yaitu tentang ikhtilaf, perbedaan antara kedua belah pihak dalam menentukan ini Ariyah, ini pinjaman atau barang sewaan atau selanjutnya. Karena itu kitab ini, kitab Zadul Mustaqni ini, yang dipelajari di Fakultas Syariah di Riyadh dan di Saudi Arabia, ini menjadi rujukan utama mahasiswa program S1 Syariah yang mereka itu dipersiapkan untuk menjadi qadhi, menjadi hakim. Dan ini dibahas oleh para ulama dalam setiap bab, bila di akhir bab ada permasalahan sengketa. Fadl taqra syekh. وإذا قال أجرتك. نعم، بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا قال أجرتك، قال بل أعبتني، أو بالعكس أكب الأقلي قبل قول مدعي الإعارة، وبعد مضي المدة قول المالك في ماضيها بأجرة المثلي. Berkata المؤلف رحمه الله تعالى: dan apabila dia berkata, yaitu pemilik barang, ajar tuka, aku sewakan barang ini kepadamu, dan dikatakan atau dijawab bal a'artani, akan bahkan kau meminjamkan kepada aku, atau sebaliknya akibal akdi, setelah akad berlangsung, selesai akad berlangsung, kubila kol mudda'il i'ara, maka diterima klaim atau perkataan yang mengatakan barang dipinjam. Wabak dan mudi mudah, akan tapi setelah berlalu beberapa waktu, maka klaim atau perkataan yang diterima adalah pemilik barang dengan biaya atau upah yang semisalnya. Ya, ini adalah pemasalahan Arya, pemasalahan pinjam meminjam. Nah, terjadi sengketa antara pemberi pinjam yang meminjamkan dengan yang meminjam. Nah. Ya. Sengketa terjadi tadi bisa jadi setelah akad beberapa saat, atau setelah beberapa lama waktu berjalan jeda waktunya. Bila setelah akad 1, 2 atau sampai 5 menit umpamanya, seorang tadi menyerahkan bukunya atau mobilnya kepada seseorang, lalu yang menerima tadi mengatakan, ini kau akadnya ya Arya kan ya, kau pinjamkan kepada saya. Kata yang punya mobil, bal ajartuka, ndak, ini akadnya saya menyewakan kepada kamu. Apa konsekuensinya? Konsekuensi akad Arya, si yang menerima barang tidak harus membayar imbalan. Ya, dan konsekuensi selainnya itu bahwa penerima barang menanggung seluruh risiko yang ada yang terjadi pada barang. Dan kalau konsekuensi dekat ijarah, yang penerima barang, penerima mobil tadi, dia membayar imbalan uang sewa. Kemudian bila barang rusak di luar kelalaiannya, maka dia tidak diharuskan mengganti kerusakan tersebut. Ya. Maka dalam kasus ini, bila waktunya, jaraknya dekat, itu yang diterima perkataan orang yang mengatakan meminjamkan akadnya Arya. Apa konsekuensinya? Bisa jadi seperti tadi, seperti yang contoh pertama, pemilik barang mengatakan setelah dia serahkan, ya itu aku sewakan ke kamu ya, lah katanya minjam, katanya meminjamkan, tidak, aku menyewakan. Lalu ribut mereka, datang kepada qadi, qadi melihat berapa lama jeda sengketa mereka dari akad pinjam-pinjam tadi. Kalau masih pendek waktunya, sekitar 5 menit paling banyak, paling banyak tinggi, dia mengatakan ini akadnya ariyah. Ya, ini akadnya ariyah. Atau yang mengatakan ijarah adalah yang menerima barang. Ya, setelah 5 menit dia mengatakan ini akadnya ijarah ya. Ya. Kata kenapa dia mengatakan ijarah? Mungkin ketika dia pakai beberapa saat di dunia lain, ada yang tidak sesuai standar penggunaan sehingga barang rusak. Sehingga barang rusak umpamanya. Ya. Maka dikatakan ijarah, dia hanya membayar imbalan sewa beberapa menit, tidak menanggung kerugian. Berbeda kalau akadnya ariyah. Maka qadhi memutuskan dalam hal ini, kalau waktunya singkat seperti ini, maka yang diterimanya adalah perkataan yang mendakwakan ini adalah ariyah. Ya. Wa ba'da mudhi muddatin qawlul maliki bujratul mithil. Dalam kasus pertama tadi, kalau umpamanya si pemilik barang menyerahkan dan dia mengatakan ariyah, penerima barang mengatakan ijarah, atau pemilik barang mengatakan ijarah, penerima mengatakan ariyah, ya tinggal dia mengatakan karena ariyah kan saya tidak terikat, kata si pemilik barang, sekarang saya ambil lagi barang saya, haknya dia, tapi tidak ada imbalan. Jadi tidak ada imbalan. Ya. Wa ba'da mudhi muddatin, dan bila telah berlalu waktu, umpamanya setelah 1 jam. Tadi dipinjam jam 10 pagi, dikembalikan jam 12 siang mobilnya tadi. Ya. Lalu kata pemilik barang, mana uang sewanya? Kata yang pakai, lah kan tadi akadnya ariyah, kau minjamkan. Ya, qaulul maliki, perkataan siapa yang diterima dalam kasus ini? Kata muallif, qaulul malik, perkataan pemilik barang. Ya, perkataan pemilik barang. Kenapa perkataan pemilik barang? Karena suatu barang keluar dari milik Anda kepada pihak lain, tentu asalnya ada iwat, ada imbalan. Karena hukum asalnya adalah jual beli. Wa halallahu al-bai'a, Allah telah menghalalkan jual beli. Maka hukum asal perpindahan satu barang ke pihak yang lain, hukum asalnya adalah ada imbalan. Anda serahkan barang menjadi tangan dia selama-lamanya, jual beli namanya. Atau hanya beberapa saat saja dia gunakan, diambil manfaat jasa dari barang, nama ijarah. Pada dasarnya seperti itu. Ariyah itu sifatnya pengecualian, bukan ariyah hukum asal dalam perpindahan barang ke pihak lain. Ya, karena hukum asalnya ijarah adalah perkataan orang yang mendakwakan ijarah yang diterima. Lalu berapa upahnya? Ya, karena dia mengatakan kau minjamin. Ya. Tadi tidak saya menyewakan. Lalu upahnya adalah bi ujratul misal, yaitu upah harga pasar. Biasanya 2 jam memakai kendaraan 4 itu berapa upah biasanya? Umpamanya 50.000 dan 50.000. Seperti itu. الله تعالى وإن قال أعرتني أو قال أجرتني قال بل غصبتني أو قال أعرتك قال بل أجرتني والبهيمة تلفة أو اختلف في ردي فقول المالك apabila yang memiliki barang mengatakan أعرتني apabila yang menerima barang mengatakan أعرتني engkau meminjamkan aku, atau dia berkata ajar tani, engkau menyewakan kepada aku, qala bal ghasabtani, dan pemilik barang berkata bahkan engkau mengambilnya dari aku, merampasnya. Au qala artuka, aku, atau dia berkata aku pinjamkan padamu, Qala, dia berkata, bal ajjartani, bahkan kau menyewakan kepada aku, wal bahimatu tarifah, dan hewan atau binatang ternak tersebut yang disewakan atau yang dipinjamkan, tarifah, mengalami ke wafat, mati atau wafat, al-ikhtalafa firadi, atau keduanya berselisih firad dalam mengembalikan atau tidaknya, faqaul malik, maka yang diklaim yang diterima adalah perkataan pemilik barang. Ya, ini semuanya dalam kasus yang akadnya tidak ada bayyinah, tidak ada saksi, ya, tidak ada saksi, tidak juga tertulis, ya, maka tentu hakim atau qadhi melihat dari sisi itu. Tapi bila ada saksi, ada bukti, ada tertulis, ya, tentu kembali kepada kesepakatan yang tertulis. Wa in qala a'artani aw qala ajartani qal bal ghasabtani. Jika yang menerima barang, menerima kendaraan tadi atau hewan, kendaraan atau apa, dia mengatakan, ini akadnya ariyah ya, kau pinjamkan kepada saya. Atau dia mengatakan, ini kau sewakan kepada saya. Kata pemilik barang, bal ghasabtani. Enggak, kau ngerampas. Kau enggak izin, ya, tahu-tahu aja masuk ke rumah saya, ya, ambil kunci, lalu kau nyarakan, kau pergi bawa. Ya, kecuali kalau itu adalah orang yang boleh masuk rumahnya tanpa izin, seperti bawa orang tua sendiri, bapak. Ya. Tapi ini tetangga, tidak boleh dia masuk rumahnya walaupun tahu tempat kunci dia pakainya. Ya, persekusi dari tiga akad ini berbeda. Kalau akad ariyah tidak membayar, tetapi menurut mazhab Hambali seperti yang kita jelaskan di awal, si yang meminjam menanggung seluruh risiko kerusakan barang. Ya. Dalam akad ijarah, si yang memakai barang membayar imbalan, upah, sewa, dan dia tidak menanggung kerusakan apabila kerusakan itu di luar kelalaiannya. Ya, yang terakhir paling berat. Kalau ghasab seperti tadi datang ke rumah tetangganya tadi, ya, dia tidak mengatakan pinjam segala macam, masuk ke rumahnya ambil kuncinya, ya. Kemudian sekarang diantarin lagi ini kunci atau dia namanya. Ini ghasab. Kalau ghasab alal yadi ma akhadhat hatta tuaddiha Rasulullah SAW, maka risiko 100% ditanggung. Dan selain itu, selama waktu dia dikenakan, karena si yang pemilik barang tidak bisa menggunakannya, dia dikenakan biaya sewa. Berarti risikonya ini gabungan dari ariyah dan ijarah. Kalau ariyah dia menanggung risiko, tidak membayar imbalan. Kalau ijarah dia tidak menanggung risiko, saya memberikan imbalan. Kalau ghasab, dia menanggung risiko dan membayar imbalan. Ya. Seperti tadi, khawatir, sebetulnya dia minjam mungkin. Wallahu'alam ya. Umpamanya kasusnya tetangganya bilang, bang, pinjam ya mobil ini, istri saya sama anak-anak perlu datang dari ini, dari stasiun, kasihan kalau ada ini. Di dalam, oh, tadi mungkin, ah, lumayan ini dapat uang sewa, uang risikonya terhindar, pergi dia umpamanya, lalu bilang, ini kunci apa? Tadi katanya pinjam, enggak, saya enggak, kamu ngambil, ngampas segala macam, datang ke hakim. Ya, mungkin kalau ini tidak terbayang di negara kita, karena untuk datang ke hakim itu memenuhi prosedur yang sebagian orang baru mendengar kata hakim, satu hal yang membuat dia sudah mundur untuk melakukannya. Berbeda di sebagian negara Islam, memang ini mahkamah itu memang dibuka untuk umum. Bahkan ada namanya, kalau di Riyadh itu namanya mahkamah musta'jalah. Artinya mahkamah yang keputusan segera tanpa menunggu hari. Di saat itu juga diputuskan. Karena enggak semua kasus harus diputuskan berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ya. Anda seperti kasus pinjam-pinjam tadi, nunggu setahun, dua tahun ya, bikin repot aja. ya. Itu adalah namanya mahkamah mustajalah. Saya tahu ini karena ada beberapa teman orang-orang Thailand yang mereka bisa bahasa Melayu di kampus itu, mereka bisa bahasa Melayu, bisa bahasa Arab, mereka sering diminta menjadi penterjemah. Penterjemah itu kasus bila ada kasusnya dengan orang negara Indonesia, tentunya sopir atau orang Indonesia yang bersengketa di mahkamah mustajalah, mereka jadi penterjemahnya. Seperti itu. Datang ke mahkamah, ya. Lalu siang penyambung mengatakan, nih, dia malam-malam merampas mobil saya, langsung masuk rumah saya, ya karena tahu kunci saya taruh dan bagi saya semoga jadi masalah juga dengan tetangga ini, aman insya Allah. Dia pakai aja dan pergi jemput istrinya. Ya, ternyata tuh pelat mobilnya tuh. Ya, kata dia. Dan dia pakai selama 6 jam. Ya. Siap berkata siapa yang disetujui oleh hakim ini. Kalau ada bukti, ada saksi, ada tertulis, selesai urusannya. Tapi kalau kasus seperti ini kan repot. Ada bukti, ada tertulis. Anda mau buru-buru pinjam ke tetangga, ya, mau cari, mau nulis dulu di atas materai atau jadi saksi dulu, agak repot. Maka perkataan siapa yang diterima oleh hakim? Di sini mu'alif mengatakan faqaulul malik, perkataan yang pemilik barang, pemilik mobil tadi. Berarti tetangga yang memakai tadi membayar kerusakan, ditaksir berapa kerusakan mobil tadi, namanya 4 juta, sama bayar uang sewa 6 jam. Aqala a'artuk, qala bal ajjartani wal bahimatu talifatun. Atau dia berkata, a'artuka, aku pinjamkan kepada kamu. Ya, ini hewan tunggangan seperti umpamanya unta, dan unta itu mati. Ya. Lalu dia foto umpamanya atau surat mati mungkin enggak mungkin ya. Di fotonya untanya, unta yang kau pinjamkan tadi mati di tengah jalan, ya. Dan saya tidak membawa beban yang lebih standar. Hanya saya di atas dengan saya bawa beras semuanya 20 kilo. Unta itu bisa bawa 200 kilo, Ustaz. Unta dalam keadaan normal bisa membawa 200 kilo. Ya, berat dawahnya 80 tambah beras 20 baru 100. Masih kuat unta bawa itu. Ya, mati. Kemudian di fotonya, kemudian dia mengatakan untamu mati. Ya, ini upahnya. Kan tadi saya sewa, kata si yang memakai. Kal si pemilik barang mengatakan a'artuk, enggak, bukan. Akadnya bukan ijarah, akadnya ariyah. Masa sama tetanggaku ijarah, saya minta sewa juga. Saya minjam dong, saya minjamin aja. Tapi konsekuensinya, lebih mahal mana bayar sewa daripada bayar harga unta. Harga unta bisa harganya puluhan juta, 20 juta, 30 juta, ya, 30 juta atau bayar sewa hanya sekitar umpamanya 100 ribu rupiah. Ya, maka dia mengatakan artuka, aku akadnya ariyah, bukan ijarah. Kata yang memakai bal ajar tadi, kau akan ijarah, ini aku bayar sewanya 100 ribu, aku tidak menanggung. Ya, kalau enggak percaya silakan lapor polisi untuk dicek kematiannya apakah karena saya melanggar ketentuan memakai atau tidak. Wal bahimatu tarifah. Jadi perkataan siapa yang diterima, kata mu'alif, perkataan pemilik. Awikhtalafa fi raddin faqaulul malik, dalam ketiga kasus tadi, atau mereka berbeda tentang mengembalikan. Ya, kata si yang minjam, kata atau yang pemberi barang mengatakan, laptop kemarin mana? Laptop yang mana? Yang kupinjam kemarin? Oh iya, udah kembalikan kok, kata dia. Saya pinjam pagi jam 7, jam 11 saya sudah kembalikan ke rumah Anda. Kata si pemilik barang, belum. Ini berbeda kalau dia mengingkari. Kalau dia mengingkari masuk bagian sariqah. Kalau dia minjam, lalu dia bilang saya tidak pernah minjam, dan barang dipinjamnya, maka ini bagian dari pencurian. Yang dalam kasus makhzumiyah, ya Rasulullah SAW memotong tangan wanita tersebut. Apabila harga yang dicurinya itu lebih dari rubu' dinar, seperempat dinar, ya, seperempat dinar. Tapi dia tidak mengingkari akad pinjam-minjam. Tetapi yang bermasalah sekarang, kata dia, sudah saya kembalikan. Kata barang belum kau kembalikan. Maka perkataan siapa diterima? Faqaulul maliki, perkataan si pemilik barang. Karena hukum asalnya barang belum dikembalikan. Ya, maka sangat bagus kalau Anda ingin mengembalikan, ya, dibuatlah surat, sudah dibuat surat bahwa barang sudah dikembalikan, minta dia tanda tangan. Ya, atau kalau tidak, ketika mengembalikan, panggil saksi istri dari teman tadi, ya, atau orang lain, ya, untuk menjadi saksi sehingga tidak terjadi seperti ini. Kita tidak menuduh niat masing-masing, tapi bila terjadi, kadang syaitan ikut bermain, seperti dalam kasus antara pinjaman, antara sewa, antara merampas. Tentu manusia, sifat manusia itu cenderung kepada yang hal yang menguntungkan dirinya. Wallah ta'ala alam. Cukup pembahasan selesai kita bahas Aliyah. InsyaAllah pekan depan kita lanjutkan Al-Ghasab atau merampas. Alhamdulillah. Jazakumullah khair, kami sampaikan kepada Ustaz yang telah memberikan syarah dan penjelasan dari bab Al-Aliyah. Ya, dan alhamdulillah sudah selesai pembahasan kita dalam bab ini. Kami memberikan kesempatan untuk saya selanjutnya soal jawab bagi Anda yang ingin memperdalam pembahasan atau ingin mendapatkan penjelasan lebih dalam bab ini, silakan di 0218236543. Pertanyaan pesan singkat di 0819896543. Baik, kita angkat via telepon terlebih dahulu. Silakan. Halo. Halo. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu, di mana? Dengan Ibu Samina di Cibinong. Silakan, Ibu. Ini Kak, karena ilmu saya belum sampai, maka dari itu saya bertanya dengan Pak Ustaz, apakah orang ini dikatakan modal dengkul? Karena sebentar, Ibu, ulangnya. Apakah? Apakah boleh saya katakan kalau orang ini modal dengkul? Orang ini itu apa, Ibu? Karena orang ini modal dengkul disebabkan dia membeli tanah tapi tidak mau ditentukan dengan jangka waktunya, lalu tanah yang 1000 meter itu digunakan untuk membuat perumahan. Nah, perumahan itu baru laku 4 unit. Nah, dia mau bikin 100 unit residen. Dia caranya jadi bayarnya semaunya gitu. Nah, karena dia tidak nggak pakai modal, modalnya dari orang yang uang muka gitu kan. Nah, solusinya gimana, Kak? Sebentar, dia beli tanah Ibu atau tanah orang lain? Orang lain, karena ada sangkutannya juga sama saya, Kak. Karena sebentar, Ibu, sebentar. Kalau dia beli tanah Ibu dan Ibu setuju, ya ini akadnya tidak sah karena mengandung gharar dalam pembayaran. Karena berbeda tanggal membayar, berbeda harga. Namanya beda harga gitu, tapi sebentar, sebentar. Kalau saya seseorang menjual tanah luasnya 10-20.000 meter atau 2 hektar. Kalau bayar cash harganya mungkin 20 miliar. Ya. Kalau bayarnya 1 tahun ke depan, mau di awal bawa cicil per bulan atau per 2 bulan, per 6 bulan, si penjual tentu tidak mau dengan 20 miliar. Dia mungkin minta dengan harga 30 miliar. Kalau pembayarannya cicil sampai 3 tahun, tentu berbeda. Maka kalau yang dikatakan tadi berakad kemudian dia membayar semau waktunya, ini akadnya mengandung gharar. Waktu pembayaran tidak jelas, harga menjadi tidak jelas, maka hukumnya akadnya fasid atau batal, karena nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli yang mengandung unsur gharar. Kan saya takut kalau misalnya di waktu itu tidak ditentukan kita tinggiin harganya akan terjadi riba. Itu saya khawatir itu. Enggak ya, Kak ya? Tidak. Oh, gitu. Asal waktunya jelas. Tapi boleh tadi saya katakan kalau orang itu modal dengkul, karena dia membayarnya dari cicilan yang 4 unit yang sudah laku gitu. Itu bukan modal dengkul, Ibu. Enggak ya. Dia ada modal, apa modalnya dia? Adalah kepercayaan. Kalau dia umpamanya orang kere, orang biasa, Anda mau jual enggak tanah Anda kepada dia, akan dia bawa, walaupun dia bayar mungkin 30 tahun ke depan. Ya. Anda enggak kenal orangnya dan dia pun tidak bisa menunjukkan bahwa dia mampu membayar, tidak bisa menunjukkan umpamanya dia tidak punya perusahaan, ya, dan dia pun umpamanya tidak punya aset. Ya. Dia datang kepada Anda, Bu, saya mau beli, saya bayar 10 tahun lagi tanah Ibu ini dengan harga 300 miliar. Kalau Ibu mau menjual kepada dia, berarti ada yang tidak sehat. Tapi, ya, dari masa dahulu, biasa orang jual beli, ya, permodalan bentuk kepercayaan, saling percaya, itu biasa. Dalam kasus Abdurrahman bin Auf, ma'ruf kisah beliau datang ke Madinah, hijrah tanpa membawa sedikit hartanya juga. Sampai di Madinah, Rasulullah saudarakan beliau dengan Sa'id bin Ar-Rabi' radhiyallahu ta'ala anhuma, dua-duanya adalah 10 orang dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Dia serahkan 50% dari seluruh asetnya untuk modal Abdurrahman bin Auf berdagang. Dan dia serahkan istrinya yang mau dipilih Abdurrahman bin Auf, nanti dia ceraikan setelah indahnya dilamar oleh Abdurrahman bin Auf. Tapi saudaranya ini, Abdurrahman bin Auf, muhajir ini, seorang yang memiliki jiwa besar, tidak gampang untuk menerima kebaikan orang. Dia mengatakan, duluni ala suq, tunjukkan ke pasar. Ya, kalau Ibu katakan tadi, emang kau ke pasar modal dengkul, Abdurrahman bin Auf. Ya. Maka saya cari bagaimana cara beliau membangun kerajaan bisnisnya yang syar'i tadi, yang berkah, diberkahi oleh Allah tadi, dengan modal dengkul tadi. Ya. Beliau pergi ke pasar, karena orang-orang di pasar menikahi Nuqa, ya, pasar Madinah di waktu itu, banyak para Yahudi, di mana mereka tahu dengan Ben Afinil pedagang besar. Ya. Karena orang tahu, walaupun dia jaraknya 600 kilo, tahu bahwa ini dia adalah pedagang besar, sekali datang membawa bisa 600 truk kalau zaman sekarang. Tadi kan apa, unta bisa membawa 200 kilo, bisa sampai 600 kilo barang bawaannya. Kadang dia bawa 100 ekor unta penuhi dengan seluruh makanan pokok. Ya, semua orang tahu dia itu akan lewat, tidak jauh akan lewat pinggiran Madinah ke Mekah dari Syam, pedagang. Maka dia sudah dikenal sebagai orang besar, pedagang besar. Maka dia yang dimilikinya adalah amanahnya ini. Dan orang pun tahu antara pedagang yang amanah dan tidak. Tentu namanya sudah apa namanya, viral. Jangan transaksi dengan si fulan. Ya. Kalau enggak ingin rugi kamu dunia akhirat, jangan transaksi dengan dia. Dia sudah terkenal begini begini begitu begitu. Dan sebaliknya, orang yang jujur pun dikenal, orang yang amanah pun dikenal. Maka dia datang ke pasar Madinah, tidak punya apa-apa, tidak ada, bukan modal dengkul, modalnya adalah tadi sifat amanahnya tadi. Ya. Maka dia datang dan dia beli barang dengan tidak tunai. Dalam beberapa Sunan Ad-Darimi, kalau saya tidak salah, atau Musannaf Abdul Razzaq, dikatakan beliau beli samin wa aqid, dan dibelinya adalah minyak samin dan susu kering, ya, yang tidak cepat rusak. Dibeli dengan tunda, berarti bayar nanti. Ya, dia mengatakan, saya beli umpamanya, saya bayar 10 hari lagi. Kemudian karena barangnya tidak cepat rusak, dijualnya tidak di kota Madinah, karena kalau jual kota Madinah keuntungan sedikit. Dia jual keluar kota Madinah, walau tidak jauh, sudah dapat keuntungan. Sama dari sini, Anda beli barang dari Tanah Abang jarak sekitar 30 kilo, jual di sini harga sudah berbeda jauh. Ya. Itu yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Dan sampai sekarang pun para pedagang di mana-mana pun masih seperti ini akadnya. Ya. Datang ke Tanah Abang, apakah semua orang belanja itu beli cash? Kalau Anda baru pertama muncul di Tanah Abang, di kios-kios Tanah Abang, mereka tidak faham, tidak ngerti, tidak tahu siapa Anda, dan pun tidak ada yang merekomendasikan Anda para pedagang Tanah Abang, tentu otomatis Anda harus belanja cash. Sekali, dua kali cash, sehingga timbul kepercayaan para penjual, para supplier di Tanah Abang tadi. Setelah mereka percaya, setelah itu Anda bisa ngambil barang berapapun dengan bayar tunda mau sebulan, dua bulan, tiga bulan. Ya. Sampai sekarang para pedagang seperti itu memang. Dan ini salah satu bentuk usaha yang diberkahi dalam syariat Allah, di mana amanah merupakan sifat. Ya. Dan memang tanda-tanda akhir zaman katakan Rasulullah bahwa tidak akan kau temukan orang yang memiliki amanah kecuali sedikit di masa akhir zaman. Ya. Nah, masya Allah. Dan orang-orang kafir tahu ini. Anda lihat pedagang non-muslim, mereka sangat jujur dan sangat amanah. Yang mereka cari apa? Pasti bukan keridhaan Allah. Mereka enggak percaya Allah kok. Yang mereka cari hanya dunia. Karena mereka tahu para pembeli dan para supplier akan sangat mau bertransaksi dengan orang ini, sehingga dia bisa mendapatkan barang dengan lebih leluasa dan bisa menjual pun lebih cepat, karena orang merasa jujur. Ya, padahal mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali dari dunia saja. Kita orang muslim, pedagang muslim, yang kita cari bukan hanya rupiah saja. Ridwan Allah, keberkahan Allah. At-tajiru saduqul amin ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Pedagang yang jujur, ya, dan amanah, posisinya nanti bersama para nabi, para orang-orang yang jujur dan para syuhada, orang-orang mati syahid. Kenapa hikmahnya di sini? Karena pedagang yang seperti ini yang membangun umat. Fungsi pedagang enggak sedikit. Kalau dia adalah orang yang tidak jujur dan merusak, rusak umat ini. Dan seolah-olah makanan yang dijual ternyata dalamnya racun. Ada apa umpamanya bahan-bahan materi-materi yang tidak layak untuk dimakan, tujuannya agar ini barang awet, agar dia enggak rugi. Ya, yang terjadi apa? Mati semua umat. Jadi penyakit, kanker, segala macam. Ya. Jadi fungsi pedagang dalam Islam tidak main-main. Posisinya kalau dia jujur, dia bersama para nabi, dan sebaliknya bila tidak itu tidak jujur, dia akan bersama orang-orang yang diburkai oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, saya kira cukup jelas Ibu dari Cibinong tadi ya. Nah, alhamdulillah. Jazakumullah khair atas penjelasannya. Demikian Ibu Samina di Cibinong. Ya, semoga ini menjadi pencerahan buat Ibu dan juga bagi kita semua, dan menjadi jawaban yang bermanfaat. Barakallahu fiik. Ya, jazakallahu khair. Kita berikan kesempatan yang kedua di line telepon 0218236543. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Saya Pak John dari Bekasi. Silakan Pak John. Iya, Ustadz mau konsultasi, mau bertanya mengenai bagaimana caranya membersihkan dari harta haram. Jadi begini Ustadz, saya saat ini tinggal di rumah yang saya beli dari penghasilan saya waktu saya pernah bekerja di perusahaan asuransi. Selama saya bekerja di sana sekitar 20 tahun, jadi rumah saya beli dengan DP gaji asuransi, kemudian saya pun cicil dengan gaji asuransi. Kemudian qadarullah saya mengundurkan diri, dan pelunasan rumah itu saya lakukan dengan uang jam sostek yang saya terima selama saya bekerja di asuransi. saya pingin sekali membersihkan dari harta haram Ustaz, karena saya sudah belajar sunnah. Mohon petunjuknya Ustaz. Allah berfirman. Pak John, sekarang ya, kondisi ekonomi Anda mampu kalau itu semuanya dilepas? Belum Ustaz. Okay. Belum Ustaz. Anda ketika bekerja di tempat yang dimurkai Allah tadi, diladat oleh Allah, itu Anda tahu hukumnya itu haram atau tidak? Belum tahu Ustaz. Waktu Anda itu tahunya tahun berapa? Saya keluar waktu itu tahun 2011, saya baru paham sekitar tahun 2016an Ustaz. 2016 keluar, pahamnya ya. 2011. Enggak, saya keluar 2011, saya paham tentang sunnah, saya baru belajar sunnah. Berarti saat Anda keluar, Anda keluar bukan karena itu haram berarti kan ya? Bukan, tidak Ustaz. Ya. Dalam hal ini ada khilaf para ulama, bila seseorang tidak tahu tadi hukumnya haram. Ya. Bagian ulama dari fatwa lajnah daimah, bahwasanya apa yang dia tidak tahu tadi, itu hukumnya dihalalkan. Ya Ustaz. Ya, karena Anda tidak tahu. Ya. Sebagian ulama mengatakan tergantung tahu dan tidaknya. Karena Anda umpamanya hidup di negara yang hampir kalau ditanyakan semua banyak orang yang tahu, banyak referensi, tapi Anda pura-pura tidak tahu, ini tentu berbeda hukumnya. Tapi wallahu a'lam, mungkin di 2011 apalagi sebelumnya itu orang seolah tidak tersadarkan apa itu riba, apa itu asuransi, apa itu bank konvensional. So hampir semua manusia muslim melakukannya. Mungkin di Indonesia bisa dikatakan dapat uzur, bisa diberi uzur. Wallahu'ala. Tapi kalau Anda tidak merasa tidak nyaman, ya, Anda merasa tidak nyaman, ya, itu kembali kepada Anda. Jadi kalau memang terasa sangat tidak nyaman Ustaz, apa yang harus saya lakukan Ustaz? Kalau merasa tidak nyaman, yang mampu Anda keluarkan. Artinya tadi kan saya tanyakan, kalau dikeluarkan semua yang didapatkan dengan yang haram tadi, apakah Anda bisa bertahan hidup? Anda jawabkan tidak. Iya. Maka keluarkan semampunya dahulu. Bisa dikeluarkan dulu umpamanya mobil dulu dijual, uangnya disedekahkan kepada fakir miskin. Cukup pakai motor aja. Punya rumah dua umpamanya, dan rumah yang satu pun tidak merupakan sumber untuk biaya hidup sehari-hari Anda. Rumah satu jual, ya, satu mesti dipakai, kemudian uangnya berikan kepada fakir miskin. Baik Ustaz, begini Ustaz, waktu itu saya beli rumah itu dengan, kalau saya bayar cash 150 juta, tapi setelah selesai semua dengan cicilan itu saya hitung sekitar 300 juta. Harga pasaran rumah saat ini sekitar 800-900 juta. Kalau misalnya itu jadi opsi, seharusnya saya harus bagaimana Ustaz kalau misalnya bisa? Kalau sebenarnya opsi adalah rumah itu seluruhnya, kan tidak ada di rumah itu aset yang halal Anda beli. Iya. Ya, dari gaji dan dari pensiun, apa namanya, apa tadi? Jam sostek dari bekerja tempat riba, tempat yang haram. Kan sama semuanya. Maka kalau ingin Anda pilih untuk bikin tenang tadi, seperti tadi, 800 jutanya Anda berikan kepada fakir miskin. Oh, jadi seberapa banyak yang saya sudah keluarkan untuk beli rumah ini ya Ustaz? Ya, yang dari itu. Tapi kalau ada unsur yang halal, namanya dari rumah tadi pernah direnovasi pakai dari namanya hadiah uang dari orang tua, atau hadiah dari teman atau dari istri, ya atau ada tanah warisan dijual dan sebagainya direnovasi dengan itu. Tinggal ketika renovasi itu dengan uang halal tadi, berapa uang halalnya, umpamanya 200 juta. Di saat itu harga rumah berapa? Anggap umpamanya di saat itu harga 400. Berarti 200 berarti 50% dari harga rumah. Ketika Anda jual 800, yang 400 jutanya halal, yang 400 jutanya tadi Anda bersihkanlah seperti yang tadi kita sampaikan. Baik, Ustaz. Baik Ustaz, terima kasih atas jasa Jazakallah khair Pak Jan, wa barakallah fik. Semoga Allah berikan keberkahan dan kemudahan urusan Bapak dan juga bagi pendengar. Jazakallah khair atas pertanyaannya. Kita berikan kesempatan yang ketiga, baik via telepon di 021-823-6543. Di belakang Pak Jan kami sapa kembali. Halo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa akhi, di mana? Dengan hamba Allah di Jakarta. Silakan, silakan. Ya, Ustaz, pertanyaannya gini. Saya waktu itu nyicil mobil, belum ngaji. Di pertengahan saya mengerti riba, tapi belum sempat saya lunaskan, saya dapat mobil dari kantor. Setelah itu saya tahu ada saudara kandung saya yang belum punya mobil. Saya bilang, saya kasih yang mobil kantor ya, ini mobil kantor gak ada ribanya. Saya bilang gitu. Terus saudara kandung saya bilang, gak apa-apa yang itu aja, saya maunya yang bekasnya dari saya aja katanya. Saya mau yang baru, tapi ini ada ribanya, saya bilang gitu. Mobil sebentar akhi, mobil yang anda katakan ada ribanya tadi sudah lunas atau belum? Belum. Masih ada kredit cicilannya. Ini ribanya terpisah dengan mobilnya. Ya, dalam hal ini ada khilaf para ulama mutaqaddimin antara jumhur dengan Syafi'iyah. Syafi'iyah, dan ini yang dijelaskan dengan rinci oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu', bila anda membeli barang dengan ada unsur ribanya, anda pinjam uang dengan cara riba, maka uang yang ditangan anda tidak halal, barang yang dibeli pun tidak halal. Lalu apa yang dilakukan? Sepatnya anda menutup akad riba tadi. Ya, tapi ini konsekuensi ini berat, bukan masalah beratnya aja. Pendapat ini lemah dari tinjauan dalil juga, dan selain konsekuensinya yang berat. Konsekuensi yang berat apa diantaranya? Kita tidak bisa hidup di Indonesia dan negara lain yang punya hutang riba. Ya. Ya, negara kita berutang riba. Ya, berarti semua fasilitas umum tidak bisa kita gunakan, tentu tidak mungkin. Ya, kalau pendapat mayoritas para ulama, barang dan uangnya halal, yang haram adalah persyaratan ribanya tadi. Akad pinjamannya halal, dan yang haram hanyalah persyaratan riba. Bila persyaratan riba bisa diputus, bagaimana caranya? Dengan mengatakan kepada pihak pemberi pinjaman yang ada ribanya tadi, mengatakan, ini riba, saya tidak mau kecuali hanya membayar pokoknya saja. Kalau dia setuju, alhamdulillah. Kalau dia tidak setuju, anda akhiri akad pinjaman tadi, bayarkan pokoknya, kemudian selesai sudah. Dengan demikian, barang tetap halal milik anda. Kalau ternyata setelah selesai pembayaran akad riba anda tadi, ya, barang tidak ada konsekuensi apapun juga, barang halal, tidak ada hubungannya dengan pinjaman riba tadi. Jelas, dan ini pendapat yang terkuat, dan ini pendapat yang dipilih oleh lembaga fikih Islam internasional di bawah OKI, ini yang mereka fatwakan. Sekarang yang harus anda lakukan adalah agar anda tidak berdosa, adik anda tidak berdosa. Berapa lagi tinggal sisa utang anda di pihak leasing tadi? Minta adik bayar segitu dulu, nanti sisanya bisa dicicil. Jelas? Dengan uang yang anda terima dari adik tadi, anda lunasi urusan riba anda di leasing. Jelas, Sahih? Jelas. Ya. Ya, terima kasih Ustaz. Allah barakfik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, dan kita berikan kesempatan kembali masih di via telepon. Silakan bagi anda yang mungkin baru bergabung dalam pembahasan bab Arya yang merupakan bab terakhir di pagi ini, di line telepon 021-823-6543. Pertanyaan pesan singkat masih kami menunggu di 0819-896543. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Bapak Amin. Di mana Pak Amin? Di Jonggol. Baik, silakan Pak Amin dikeraskan suaranya. Silakan. Mohon maaf, ini mau nanya masalah warisan. Nah, ya, Jadi ada ibu meninggal nggak ada punya. Pak Amin, mohon maaf kalau warisan harus disebutkan nama orang yang meninggalnya, Pak Amin ya. Itu adik ibu itu namanya siapa? Namanya Sikum. Sikum. Hajikom. Hajikom. Iya. Hajikom wafat tahun Awal kemarin sudah puasa. 2020 bulan apa, Pak? Itu kemarin sudah puasa itu. Syawal. Iya. Syawal 2020 terus. Terus, pada saat Haji Kom wafat ini, bapak ibunya masih hidup atau sudah? Pertanyaannya khusus atau siapa ahli warisnya, Pak? Itu udah meninggal semua, nggak ada siapa-siapa. Yang ingin dicari ahli warisnya siapa? Sebentar. Pada saat Haji Kom wafat, bapak ibunya sudah meninggal. Iya. Anak istrinya tidak ada. Nggak ada. Nggak punya anak. Nggak punya anak, punya istri? Enggak punya. Istri enggak punya. Terus Haji Kom ini punya saudara-saudari yang sebapak seibu? Enggak ada, udah putus semua. Tidak punya saudara-saudari yang masih hidup, tidak punya. Enggak ada. Saudara laki-lakinya saudara laki-lakinya ada? Enggak ada. Enggak, maksud saya pernah ada atau memang tidak, dia sendirian sebatang kara tidak punya saudara saudari dari bapak ibunya? Ada, iya gitu, meninggalnya beriringan sama dia. Enggak apa-apa meninggal. Berarti saudara laki-lakinya ini ada anak laki-laki dari saudara laki-laki? Ada. Ada berapa anak laki-laki dari saudara laki-lakinya, berapa orang? Dari saudara dari dia itu nggak ada, dari banyak itu semuanya. Keponakan dari saudara laki-lakinya ada berapa semuanya, Pak? Kalau keponakan laki-laki, umpamanya Pak Jikom ini pernah punya saudara laki-laki 3 orang. Ya, dari 3 orang ini masing-masing punya anak laki-laki, ada 2, ada 1, ada 3, berarti 6. Ahli warisnya ini 6-6 ini. 6 dibagi rata harta Pak Haji Kom tadi. Haji Kom bukan bapak gitu. Bu Haji Kom, adiknya ibu gitu. Ya, yang jadi dia sendiri nggak punya anak gitu. Jadi istilahnya itu hartanya mana itu salurnya gitu. Bu Ajah Kom ini saudara-saudarinya sudah meninggal. Iya. Dia punya keponakan dari saudara laki-lakinya, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki atau tidak? Punya, saudara, iya punya. Punya. Berarti untuk keponakan laki-laki ini. Jelas, Bapak. Itu apa tuh istilahnya kalau belum dibagikan istilahnya hartanya itu enggak boleh kan diambil sembarangan kan? Tidak boleh lah. Iya. Jelas, Pak? Tuh. Ya. Syukurnya Allah. Baik, wa iyyakum. Mudah-mudahan ada yang menyelesaikan. Jazakumullah khair, Bapak, barakallahu fiik. Baik, di jonggol pendengar kita. Kita berikan kesempatan kembali sebelum kami angkat dari pesan singkat di line telepon 0218236543. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Halo. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Ibu, di mana? Dengan hamba Allah. Di mana Ibu? Dengan hamba Allah di Jakarta Timur. Baik, silakan pertanyaannya. Ya. Ini Ustadz Afwan mau bertanya. Suami saya ini, Ibu mohon maaf, Ibu. Rumah dengan kredit KPR riba. Ya. Dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya, Bu, ada feedback. Oh iya, saya menjawab. Terima kasih. Ya. tahun 2010, Ustaz. Terus di situ ada perjanjian kalau misalkan terjadi apa-apa dengan suami saya, rumah itu akan lunas karena ada asuransinya. Terus qadarullah suami saya meninggal, Ustaz. Terus Oktober tahun 2019. Terus rumah tersebut otomatis lunas karena ada perjanjian itu. Yang ingin saya tanyakan, Ustaz, apakah rumah itu halal untuk warisan anak istrinya? Bagaimana cara supaya rumah itu jadi halal dan berkah, Ustaz? Dalam hal ini, apakah klaim asuransi itu menjadi halal untuk ahli waris dan untuk andai dia masih hidup, apakah halal untuk dia? Dalam hal ini khilaf para ulama. Bagian mengatakan halal karena al-khulumu bil-ghunmi, sebagaimana dia akan hilang uangnya bila tidak ada klaim, maka bila didapatkan halal. Sebagian ulama mengatakan yang halal adalah sebesar premi yang dia bayar. Namanya dia bayar premi untuk klaim asuransi, untuk ikut asuransi tadi 10 juta, ketika dapat klaim dapat uang 100 juta. Yang halal cuma 10 jutanya. Yang 190 jutanya tidak halal. Dan ini pendapat yang dipilih oleh banyak para ulama muasirin, pada ulama kontemporer, dan terdapat Profesor Dr. Sa'ad bin Turki Al-Khasran dalam bukunya Fikih Mu'amalah Al-Maliyah Al-Mu'asirah. Maka wallah ta'ala alam, ibu, kalau ibu ragu, ya, pertama yang cicilan, sebesar cicilan itu halal. Ini Ustaz, sebesar itu cicilan rumah adalah pembayarannya, Ustaz, belum jatuh tempo. Iya, saya jelaskan. Sebesar cicilan berapa yang sudah dibayar? Iya. Kemudian asuransi untuk cicilan tadi kan ada asuransi yang dibayar. Iya. Itu berapa asuransi dibayar? Dinilai dengan rumah tadi. Kalau umpamanya harga rumahnya 500 juta nilainya sekarang, yang sudah dibayar oleh suami baru sekitar 400 juta. Ya. Maka yang 400 juta itu adalah halal untuk dibagi waris, yang 100 jutanya keluarkan untuk fakir miskin. Tapi lihatlah kalau kondisi ibu dan anak-anak ahli waris dalam keadaan tidak mampu, ya itu rumah satu-satunya, mau kemana mau pindah, dan pun rumah tidak terlalu besar, hanya pas-pasan untuk hidup, maka uang rumah ini halal untuk fakir miskin, ya tidak perlu Anda keluarkan. Oh ya, Ustaz. Cukup tidak sih, Bu? Ya. Baik, alhamdulillah. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, barakallahu fiik, dan semoga Allah mudahkan urusan ibu dan anak-anak. Ya, jazakumullahu khairan. Kami akan pertanyaan berikutnya dari pesan singkat yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dari Pak Asep di Bekasi, saya ditunjuk sebagai panitia kurban, Ustaz. Bila ada yang mau berkurban di tempat kami, kami meminta biaya administrasi sebesar 150.000 per orang. Pertanyaannya, bolehkah biaya tersebut kami gunakan untuk membeli plastik, konsumsi, pisau, dan lain sebagainya, di mana kembali untuk kebutuhan operasional kurban? Jazakumullah khair. Allah barik fiik. Ya, ini lebih bagus daripada mereka mengambil dari dagingnya, khawatir bagian dari upah. Ya, tapi kalau mereka diberikan oleh para yang berkurban sebagai hadiah, tidak ada masalah. Ya, tapi khawatir biasanya para panitia kadang mengambil dengan imbalan lebih besar daripada masyarakat umum. Allah. Ya, ini dikhawatirkan mereka mengambil, mereka bertanya kenapa lebih banyak, kami kan kerja lah. Berarti ini adalah upahan imbalan kerja, kan hadiah. Sedangkan bagi yang berkurban tidak boleh memberikan, kata Rasulullah wa'alaikumsalam al-jazari syaih, para yang tukang jagal tidak boleh mengambilnya sebagai upah. Tapi kalau diberikan sebagai hadiah, nah, tidak ada masalah. Ya, lebih baik seperti tadi terus terang bahwa ada biaya administrasi. Ya, Anda silahkan beli kambing sendiri, kami tunjukkan tempatnya. Atau kalau Anda umpamanya panitia ini memanggil para pemasok, pemilik hewan, dengan bagi hasil umpamanya setiap penjualan sekian persen mereka mendadakan menyumbangkan untuk operasional masjid, 9% untuk panitia, jelas tidak ada masalah juga, boleh. Ya, tapi kemudian ketika mereka telah beli, ya silakan mereka mau bawa ke pasar hewan untuk disembelih, untuk dikerjakan, boleh. Dengan panitia membayar per hektar umpamanya 300 ribu, juga boleh. Dan itu hak panitia. Mau dibelikannya pisau, menggunakan plastik, mau itu bagian dia berikannya beras untuk mereka, untuk pribadinya atau rumahnya, halal. Ya. Lebih baik seperti itu daripada yang umum dilakukan oleh masyarakat. Panitia tidak mengambil upah, tapi daging diambilnya lebih besar dari yang lain. Baik, jazakallah khair atas jawabannya. Demikian Pak Asep, dan juga ini pertanyaan bagi pendengar yang lainnya yang sama menanyakan, ya, pada kalau fikum. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang meminjam uang ke orang tua saya. Orang tua menawarkan untuk meminjamkan bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk logam mulia. Jika uang dikembalikan dalam waktu 10 tahun, tentu logam mulia tersebut mengalami kenaikan harga. Apakah hal tersebut bisa dianggap zalim karena ada kenaikan harga? Dan jika meminjamkan uang akan dikembalikan dalam jangka 10 tahun, bisa jadi rupiah ini naik turun dan anjlok karena kondisi-kondisi yang tidak kita ketahui. Jazakallah khair. Allah berfirman, bila yang diserahkan oleh ibu anda adalah logam mulia, nah, dia enggak zalim. Yang diserahkannya logam mulia, biar logam mulia. Baik. Ya. Tetapi kalau diserahkannya rupiah dan dinilainya dengan logam mulia, kata dia, pinjam berapa? 50 juta. Ini 50 juta. Ini kalau sekarang 90 gram emas. Nanti bayar jangan pakai rupiah, kalau bayar ke rupiah boleh, tapi kita konversi lagi dengan logam mulia. Kalau ini terjadi riba, dan ini diharamkan oleh oki para ulama yang ada di konversi Islam berpusat di Jeddah, mengikat hutang jangka panjang dengan harga barang atau indeks harga barang tertentu, karena akan ada perbedaan. Ya. Maka seperti itu tidak ada masalah. Bila anda pinjamkan dan logam mulia, dia bayar, dia tidak zalim. Dan kembalinya harus logam mulia juga. Harus logam mulia juga. Kalau ingin dikembalikan dengan rupiah, harga logam mulia dengan rupiah di saat itu, dan harus dilunasi. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwa Ibnu Umar menjual unta di Baqi'. Kadang dia jual dengan dinar, keesokan hari ketika dibayar, dibayar dengan dirham perak. Kadang jual dengan perak, keesokan hari dibayar dengan dinar. Maka Ibn Umar sedikit berkata-kata, ini sepertinya dalam hatinya tidak halal, karena disepakati dinar dibayar dirham. Ya, maka beliau bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah menjawab, la ba'sa idza kana bi si'ri yaumiha wa alla tatafarraqu wa bainakum asyai. Tidak mengapa hal seperti itu dengan syarat pada saat dia bayar dengan mata uang yang berbeda dengan kurs pada hari dia membayar, dan harus tunai lunas. Ya. Kalau anda pinjam umpamanya dengan dolar, 1000 dolar hari ini, ya, kemudian qadrullah dolar rupiah anjlok, nilai tukarnya ke dolar. Hari ini 15 ribu, nanti uangnya 20 ribu. Ketika itu waktu tanggal membayar, dua pilihan. Anda kembalikan 1000 dolar. Apakah dia zalim? Tidak, tidak ada pertambahan dolarnya. Dia pinjamkan 1000, bayar 1000. Mana yang bertambah? Ya. Kalau Anda tidak punya dolar, atau lebih repot Anda beli dolar ke bank, atau kondisinya pun bank tidak menjual, atau manajer tidak menjual dolar karena ada aturan negara segala macam untuk perketat likuiditas segala macam lah pokoknya. Anda katakan, boleh enggak saya bayar pakai rupiah? Boleh. Tidak, maka Anda katakan dulu kan 15 ribu. Anda kan sekali ini, maka kata Rasulullah bisyari yaumiha, dengan syaratnya kurs pada hari Anda melunasi, dan tidak boleh dicicil lagi, disesuaikan hari itu juga. Hari itu juga, karena bila ada tidak tunai, berarti tukar rupiah dengan dolar tidak tunai. Ketika disepakati langsung ditransfer, namanya 20 juta menjadi 20 juta karena 20 ribu per dolar. Langsung diberikan 20 juta tanpa ada sisa. Masyaallah. Allah barik. Nah, Syekh Mahfum. Demikian pendengar yang bertanya, jazakumullah khairah, menjadi jelas ya pertanyaan jawaban dari Ustaz, dan ini menjadi jawaban juga bagi penanya yang lain. Barakallahu fikum. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Orang tua saya suka membeli logam mulia, di mana cara membelinya adalah dengan WhatsApp ke penjual tawar-menawar harga. Jika cocok, nanti dari penjual akan mengirimkan logam mulia tersebut ke rumah, dibawa oleh kurir kepercayaannya. Setelah emas diterima, baru orang tua melakukan pembayaran dengan transfer m-banking. Dan saya baru tahu baru-baru ini kalau emas harus tangan bertemu tangan. Bagaimana cara mensiasati transaksi jual emas ini yang secara online agar bisa menjadi halal, Ustaz? Jazakallahu khair. Yang telah terjadi tadi ini riba dan haram. Nah, yang harus dilakukan dari orang tua Anda bertobat kepada Allah dan mengulang akadnya. Bagaimana mengulang akadnya? Emas kan sekarang tangan dia, rupiah sudah di tangan orang itu. Nah, kalau dia setuju dengan harga itu, selesai, tinggal diulang akadnya. Saya beli sekarang ya, saya jual sekarang. Ya, itu sudah ya dan biadin. Untuk kedepannya, ya, tidak bisa harga disepakati dengan cara WhatsApp. Karena harga disepakati berarti sudah jual beli. Lalu bagaimana? Kirim dulu, minta dia kalau dia sudah percaya si pemilik emas, ya, kirim dulu umpamanya 10 gram atau 100 gram, kirim dulu kurirnya ke rumah Anda. Sampai di rumah Anda, kurir dengan emas tadi, ya, dia mana emasnya diletakkan depan Anda. Anda cek, setelah diceklah bapak Anda, ya, saya setuju, dan dihubungi sekarang yang punya emas. Ini berapa harganya? Kan emas itu per menit berubah. Mungkin naik, mungkin turun. Tadi hanya kalau dia berkatakan kalau harga pagi ini jam 9 atau harga siang ini jam 1 ini harganya per gram umpamanya 905.000 per gram. Ya, nanti jam 3 sampai emas di rumah Anda. Berapa Pak sekarang mau Anda jual? Ini ada 10 gram. Per gramnya sebentar saya cek. Per gramnya umpamanya 910.000. Ya. Bapak setuju ini? Setuju. Saya setuju. Saya sudah setuju. Sebentar ya Pak, ini kurir Anda di sini. Saya kasih uang kepada dia cash umpamanya 9.100.000. Nah. Umpamanya untuk 10 gram tadi. Atau ya, Anda katakan kurir jangan beranjak dulu dari sini, emas di sini. Saya mobile banking, Pak. Net banking atau mobile banking. Masuk, Pak. Ya udah. Udah terima. Udah, ini saya ambil sekarang emas. Baru si kurir jalan. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan itu dikatakan ya dan biadin sekali. Ya dan biadin. Nah, Masya Allah. Memang kobotnya, kan emas kobot dengan tangan. Nah. Kalau rupiah, kobotnya dengan masuk ke rekening. Nah. Pemindahan buku. Nah. Itu namanya kobot hukmi. Sepakat para ulama dunia, dan para ulama hukmi mengatakan bahwa kobot hukmi di masa sekarang bisa dengan masuk ke rekening. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Demikian pendengar yang bertanya. Alhamdulillah, sangat jelas ya. Dan ini mudah-mudahan bermanfaat jawabannya dan pencerahan bagi yang lain juga. Jazakumullah khairan. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya terkait dengan bab kita, Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang yang menyewakan mobil set atau rental. Satu waktu ada teman yang meminjam dana kepada saya sekitar 10 juta dengan jaminan mobil yang ditaruh di tempat saya selama kurang lebih 3 bulan. Saya berpikir daripada itu tidak digunakan, maka saya meminta dengan kepada si peminjam ini agar mobil itu bisa direntalkan dan uang sewa rentalnya tetap dikembalikan kepada pemilik mobil sehingga bisa bermanfaat. Apakah hal ini diperbolehkan, jazakallahu khair? Boleh, tapi Anda rugi. Sebaiknya uang rental tadi menutup cicilan hutangnya. Kalau seperti ini hutangnya nggak kebayar, Anda juga lelah. Ya, lebih baik Anda mengatakan atau Anda sewa langsung. Bisa, Ustaz. Ya bisa, Anda katakan ini mobil saya sewa 10 juta di tangan kamu atau berapa juta. Nah. Ya, biasanya kalau rental, kalau usaha kami merentak sebagai penerima rental, 10 juta itu untuk umpamanya 15 hari. Nah. Berarti kami sewa 15 hari, ya. kau tak wajib bayar, setelah 15 hari mobil kembali kepada kamu. Tapi dengan syarat mobil ini boleh kami rentalkan lagi. Kalau dia setuju, alhamdulillah. Boleh saja. Boleh. Setelah 15 hari mobil dikembalikan oleh pihak rental ini kepada temannya tadi, dan utang selesai. Jazakumullah khairan. Demikian akhir dari jawaban dari Ustaz, dan ada solusi tambahan ya, semoga ini berhasil. Dan tidak boleh dapat untung ya. Baik. Karena ini tadi ada kat pinjam minjam. Baik. Kalau dari awal boleh dia dapat untung. Kalau dari awal teman tadi meminjam uang 10 juta ya, nanti dia mau dikembalikan dan mobil sebagai jaminan, ya Anda katakan, saya enggak mau menjamin. Mobil kamu ini saya sewa aja. Kalau biasanya 10 juta itu untuk 15 hari, saya ingin dapat untung dong. Saya pengen 20 hari. Kalau dia setuju enggak ada masalah, saya menyewa murah harga pokok berdasarkan sepakatan. Tapi kalau sudah ada pinjaman dan dia tawar tadi 20 hari, ini berarti khawatir ada keuntungan dari pinjaman yang dia berikan tadi, sehingga dia bisa menekan si pemilik mobil. Nah, insyaallah. Jazakallahu khair, barakallahu fikum. Pendengar yang bertanya demikian, jazakallahu khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, saya terkadang mendapatkan biaya imbal jasa dari mencari orang yang bisa memberikan pinjaman dengan jaminan. Disebutkan misalnya A membutuhkan pinjaman 10 juta dengan jaminan motornya, dan saya mencarikan kemudian dapat. Dari hasil jasa saya tersebut, saya seringkali diberikan oleh peminjam sekian persen dari nilai nominal pinjaman. Apakah ini diperbolehkan dan halal buat saya, Ustaz? Boleh, dengan syarat akad pinjam-pinjam mereka tidak dari banyak. Kalau dari banyak berarti Anda tahun mempertemukan dua orang untuk membuat riba, maka imbalannya imbal riba juga tidak boleh. Alhamdulillah khaira, barakallahu fiik. Kami akan kembali satu pertanyaan terakhir dari pesan singkat terkait dengan waris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, istri saya meninggal dan kami meninggalkan tiga orang anak perempuan ahli warisnya. Kami meninggalkan, dia mau meninggal juga. Kami revisi ya pertanyaannya. Dan istri meninggal istri meninggalkan tiga anak perempuan yang masih hidup dan juga suami, kemudian juga ibunya masih hidup bersama enam saudara kandungnya, tiga perempuan, tiga laki-laki. Apakah saudara-saudara kandung dari istri saya ini yang berjumlah lima orang mendapatkan harta waris, Ustaz? Jazakallahu khair. Dapat kalau masih ada sisa. Coba kita lihat, suami ada anak seperempat. Suami anaknya, anak perempuannya tiga orang, Ustaz. Ya, suami seperempat. Nah, anak perempuan tiga, dua per tiga. Ibu dari istri? Ibu seperenam. Seperenam. Empat, enam, tiga, dua belas. Dua belas, empat, tiga. Dua belas bagi tiga, empat kali dua, delapan. 12 bagi 3, 4, 8 12, 2 ini kurang, ini aja 13. Maka saudara-saudari tidak dapat karena mereka asobah. Asobah itu ngambil sisa. Kalau ada sisa dapat, kalau tidak ada sisa tidak dapat. Nah, insyaAllah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Demikian pendengar yang bertanya, semoga menjadi jelas ya pertanyaan dan jawaban dari Ustaz, barakallahu fikum. Dan kita mohon maaf karena keterbatasan waktu yang ada, mungkin ini yang bisa kami angkat di kesempatan pagi ini, dan sebagai ikhtitam, Ustaz, silakan. Ya. Semoga Allah azza wa jalla memudahkan urusan kita dunia dan di akhirat. Nah, dengan pelajari syariatnya, karena Allah azza wa jalla tidaklah menciptakan kita melainkan Allah telah menyediakan aturan yang harus kita ikuti, yang bila kita mengikutinya dengan tunduk dan taat kepada Allah dengan penuh keimanan, maka kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Wallahu taufiq. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.